salah neng uripku. Kulo nyuwun pangapuramu. Aku sih pengen lanjut senajan wis kepacut. Tak akoni aku sing lupa. Utan, utan no sing gedhi. Klinter no alohku iki. Kono mili ojo moko bali. Salahku sing wingi wis tak gedhi. Bar ora tak baleni. Ramo redam ati iki. Koyong ngene wong kelangan rasane ora karuan. Merko salah kalah. Bakal tak duweni mung aridu ati terus ngomong sak kedep mata kowe teko amung dadi kodhok. Apa kau tak duweni